Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini di akhir tahun 1434 Hijriah, kita diberikan kenikmatan Allah SWT untuk berkumpul di tempat ini dengan harapan di hari Jumat yang terakhir di tahun 1434 ini memberikan harapan bahwa ada momentum perubahan. Ketika kita mengingat hijrah Rasulullah SAW, berarti disitulah kita ada sedikit, kita merasa bahwa kita ada momentum berubah kepada sesuatu yang lebih baik. Kita jadikan setiap terminal-terminal perubahan tersebut adalah terminal perubahan ke arah yang lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini kita juga masih menadaburi kisah seputar Bani Israel. Bani Israel, kisah yang sangat umum sekali, yang pada hari ini mereka digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, dua-duanya adalah Bani Israel. Lalu kenapa Allah SWT di sini membedakan antara keduanya? Akidah keduanya berbeda. Kemudian Allah SWT nantinya membandingkan dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW face to face sebelum ke Madinah. Nah, ini lanjutan dari saya kalau boleh mengistilahkan adalah penyakit-penyakit sosial Bani Israel yang tempo hari sama-sama kita tadaburi bersama, bahwa rezim Fir'aun ketika runtuh, itulah sesungguhnya manusia diuji kesyukurannya. Ketika kita melawan musuh eksternal yang sangat besar, itu bisa jadi dalam tanda kutip kita bersabar, tapi ketika musuh eksternal tersebut tumbang, itulah saatnya kita mengobati penyakit yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan cerminan bahwa Bani Israel itu banyak sekali penyakit sosialnya, bukan berarti kita terlepas dari penyakit tersebut. Nah, dengan harapan tadabur kita pada pekan lalu dan juga pada pekan ini, lanjutannya kita bisa mengintrospeksi untuk selanjutnya tidak terjerembab dalam kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kita akan memulai tadabur pada 113 sampai 119 insyaAllah. Di 113 ini Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in. Wa hum yatluna alkitab. Kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada yang menarik ya. Ketika kita melihat pada lanjutan pekan lalu, ketika dikatakan لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengatakan لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Al-Jannah di pekan lalu disebut dengan alif lam ma'hud. Itu surga menurut mereka. Jadi surga menurut mereka bukan berarti sama persepsinya antara mereka. Jadi di sini ketika dikatakan laisatin nasara ala syai' dan sebaliknya, itu adalah terjemahan la yadkhulul jannah dan tilka amaniyuhum. Jadi seolah-olah setiap mereka itu memiliki al-Jannah. Itu yang disebut dengan al-ma'hud, persepsinya masing-masing. Jadi saya, oh ini enggak masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Surga mereka itu berbeda dengan surganya orang Yahudi. Masing-masing disebut di sini ala syai. Ala syai itu ada dua sisi ekstrim ya. Ala syai itu kalau untuk besar itu unlimited-nya sangat besar sekali. Kalau kecil itu sangat kecil sekali. Ketika dikatakan qalat, di sini dahulukan Yahudi ya. Karena mereka yang paling lebih dulu ya. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Orang Nasrani itu ala syai. Laysat ala syai. Laysat ala syai itu berarti kalau boleh mengibaratkan sangat kecil sekali. Jadi ala syai di sini bahkan nyaris enggak ada. Jadi kebalikan ya, kalau itu bagus, banyak, itu besar sekali, banyak sekali, tidak bisa dibatasi, banyaknya seperti apa. Kalau sedikit juga demikian, laisat ala syai itu mungkin dibilang garis yang ada. Apa peran mereka? Mungkin bahasa kita gitu. Orang-orang Nasara juga demikian. Laisatul Yahudu ala syai. Orang-orang Yahudi itu juga, apa sih mereka sebenarnya? Keberadaannya apa sih? Gak ada. Udah habis mereka. Jadi dua-duanya sama. Dan ketika mengulang sebentar pekan lalu ya, disebut tilka amaniyuhum. Amaniyuhum itu disebut, padahal ini dua golongan besar. Allah tidak menyebut tilka amaniyuhuma, itu angan-angan dua golongan ini, tidak. Tapi langsung itu berarti tiap orang bahkan berbeda-beda persepsinya. Sama-sama masuk surga, surganya si A dengan si B beda menurut persepsi dia. Maka ala syai' ini klaimnya beda. Ketika Allah mengatakan ditambah lagi, wahum yatlunal kitab. Sementara mereka itu masing-masing sudah mendapatkan Alkitab. Alkitab itu kenapa di sini satu? Kenapa tidak dikatakan wahum yatlunal kitabain? Karena Nabi Musa itu diberikan Taurat dan Nabi Isa diberikan Injil. Jadi Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Bahkan mereka itu bukan hanya Taurat didapat, dapat Taurat, dapat Suhuf ya, dapat apa? Mitsaq, perjanjian yang tempoh hari kita tadabburi bersama. Jadi dapatnya berlipat-lipat. Pun pada saat era Isa mereka mendapatkan Injil. Yang menarik di sini dikatakan Allah wahum yatlunal kitab. Jadi bentuknya tidak plural, tidak dua, tidak banyak, padahal ada Suhuf di situ, tapi satu. Menandakan bahwa mereka itu sama sumbernya aslinya. Entah itu Nabi Isa, entah Nabi Musa, sumber kitabnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan mereka tidak berpengaruh. Makanya di sini kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Nah, ini ada golongan baru yang disebut di sini. Dan yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan kadzalika qala alladzina la ya'lamun. Jadi orang-orang musyrik, jadi di sini ada beberapa pendapat ya. Ada yang pertama mengatakan alladzina la ya'lamun itu orang musyrik di zaman itu. Non ahli kitab. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ada yang mengatakan sebelum mereka. Jadi jumhur ulama mengatakan ini yang disebut kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim, itu orang-orang musyrik Arab. Atau lebih khusus lagi disebut dengan musyrik Quraisy yang mempunyai peran antagonis menonjol di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini fallahu yahkumu bainahum. Hum itu baik Nasrani dan Yahudi yang saling mengejek juga sebenarnya, yang punya kepentingan masing-masing juga, ataupun plus golongan baru yaitu yang disebut alladzina la ya'lamuna alkitab di situ. Nah, yang menarik sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milah. Jadi mereka dikatakan jadi satu. Ini yang pertama. Yang kedua, tempo hari Al-Fakir pernah juga sedikit menyinggung ya bahwa mereka itu disebut millah wahidah, satu millah. Kalau bahasa kita sering disebut din ya. Millah itu keyakinan yang menyatukan mereka. Di dalam Al-Quran disebut dengan ukhuwah. Nah, dalam surat Al-Hasyr saya pekan lalu juga membacakan kalau enggak salah, alam tara ilal ladina, alam tara ilal ladina nafaku yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru min ahli alkitab. Jadi orang-orang munafik itu dia berukhuwah dengan orang-orang kafir dari ahli kitab. Nah, ini sama sebenarnya, Allah ingin menyamakan. Fallahu yahkumu bainahum, semuanya. Bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Jadi perbedaan-perbedaan itu mereka juga saling cekcok. Saling cekcok itu terjadi bukan hanya sekali dua kali. Mereka bahkan pernah nyaris bersatu memusuhi Rasulullah pada saat perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu mereka bersepakat. Ya, orang-orang Yahudi, kemudian Bani Qatafan, Quraisy dan beberapa suku-suku di Arab bersepakat. Tapi pada hakikatnya mereka itu kemudian menjadi ragu. Dan dalam sebuah hadis yang diceritakan sahabat Nu'aim bin Mas'ud itu ya, dia pura-pura masuk Islam. Kemudian karena dia dari suku Qatafan, mendatangi Quraisy, mendatangi Ghatafan, mendatangi Yahudi. Jadi semuanya dilakukan. Misalkan orang-orang Yahudi dikasih keraguan-keraguan. Kalau seandainya nanti orang itu enggak jadi perang, nah kalian mengikrarkan perang dengan Muhammad, mereka pulang ke kampungnya, kalian sendirian, ayo gimana? Jadi mereka ragu-ragu. Oh, buruk juga berarti ininya, niat baiknya Quraisy, niatnya untuk menyerang Muhammad ini. Mereka ke Ghatafan juga demikian. Jadi masing-masing itu ditimbulkan keraguan, akhirnya oh ternyata terungkap sesungguhnya rencana mereka itu disatukan dengan kebersamaan memusuhi Muhammad. Tapi sejujurnya mereka memiliki agenda masing-masing. Nah ini yang disebut dengan al-kufru millah wahidah. Jadi satu, pada hari ini lanjutan setelah klaim mereka bahwa yang masuk surga itu nanti golongan saya aja, golongan yang lainnya gak masuk surga. Ya kalau di akhirat itu kan tempat cuma dua, gak ada setengah-setengah. Kalau dibilang gak masuk surga, itu artinya klaimnya adalah semuanya sesat dan masuk neraka. Itu satu. Nah sekarang yang sesama mereka sendiri, itu ternyata klaimnya memang gak ada apa-apanya. Jadi klaim laisat ala syai itu mengecilkan, menyepelekan, mengecilkan peran, atau mengenolkan. Jadi tidak ada peran sama sekali. Nah yang kedua, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ini ada yang mengatakan, ini bukan mereka, tetapi nasib yang mereka alami. Jadi menurut ada yang menyebutkan namanya, jadi ini nama salah satu kaisar di Romawi yang menghancurkan tempat ibadah Bani Israel. Nah nanti mungkin di saatnya kalau tidak salah pekan depan kita akan membahas esensi masjid. Masjid itu di zaman dulu tidak identik dengan bangunan. Masjid itu adalah sebuah tempat tertentu, mungkin di garis sebuah area, di situ tempat sujud. Kalau sekarang menjadi bangunan. Padahal kata baginda Rasulullah SAW, salah satu keistimewaan yang diberikan Rasulullah, salah satunya adalah ju'ilal arduliya masjidan. Jadi setiap jengkal tanah itu dijadikan bagi umat Islam itu masjid. Jadi di zaman dulu itu gak boleh kecuali tempat-tempat tertentu untuk sholat. Misalkan di sini di areanya di sekitar pelataran ini sekian meter kali sekian meter itu tempat sujud. Kalau kita berada di mana kita harus mengarah ke sini. Kalau sekarang kita mau sholat di masjid dalam artian bentuk fisik masjid atau musola, kemudian mau sholat di taman, mau sholat di dalam rumah kita, itu boleh. Nah ini makanya berarti makna yang dimaksud di sini apa? Di sini adalah lil hikayah. Pertama, yang kedua, meskipun lil hikayah, kisah ini adalah dzam bentuknya. Jadi fungsinya ditekankannya bukan di masjid di sini. Jadi diartikan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mencegah, orang-orang yang memakmurkan, memasuki, kemudian menghidupkan dan sebagainya masjid, masjid Allah, ayyuzkaru fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Jadi yang melarang, jadi di situ sebenarnya ini kandungannya ya, masjid dikaitkan dengan zikir. Jadi tempat zikir itu tidak identik dengan bahwa kita di dalam masjid membaca la ilaha illallah atau istighfar atau sebagainya, bukan. Di situ dijadikan tempat yang bisa membuat kita mengingat Allah. Majelis ilmu lah, berzikirlah, saling menasihati, itu disebut dengan ayyuzkaru fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu sebaliknya, wa sa'a fi kharabiha, bahasa kharab dalam bahasa Arab, kharab itu tidak memfungsikan sebagaimana mestinya, baik bentuk fisik maupun non fisik, itu kharab. Mohon maaf kalau orang-orang Arab wabil khusus Mesir, itu kan kalau dia marah disebut Allah yakhrab baitak. Jadi Allah merusak rumah Anda. Merusak rumah itu dua artinya. Bisa merusak rumah secara fisik dengan kebakaran, runtuh, gempa ya, atau merusak rumah membuat rumah kita enggak harmonis. Jadi dua. Nah, sekarang arti masjid itu fungsinya tidak berfungsi, itu bisa dua. Satu, kharab itu betul-betul dirusak secara fisik, atau yang kedua, dirusak fungsinya. Jadi masjid yang harusnya sebagai tempat pusat peradaban, di situ mengingat Allah, sholat dan sebagainya. Itu fungsinya dilainkan, dikuasai. Kalau bahasa sekarang kan lebih lagi senang-senangnya menggunakan bahasa tertentu, pihak tertentu ya. Dikuasai pihak tertentu misalnya. Orang selain golongan A enggak boleh masuk masjid ini. Nah, itu sudah berarti termasuk definisi farabiha. Fungsinya melarang. Oh, ente golongan sana ya, enggak boleh sholat di sini. Atau sebaliknya, ada golongan lain sholat di masjid ini, mereka pulang kita cuci masjidnya. Nah, itu sama aja. Itu masuk ke khorobiyah. Cuman kita sekali lagi perspektif khorob, perusakan kita lebih sering kepada bentuk fisik. Padahal kita merusak masjid itu non fisik itu lebih berat akibatnya. Atau kita buat masjid itu menjadi kuburan potensi. Kalau di masjid sekitar rumah kita, harusnya masjid itu pusat perkumpulan orang di situ. Jadi ketika ada masalah sosial, penyelesaiannya di situ. Penyelesaian yang pertama itu apa? Zikir Allah. Salat, habis salat selesaikan masalah. Rapat, selesaikan setelah salat. Kemudian ada proyeksi masa depan, pembangunan fisik ataupun non fisik itu di situ. Nah, orang yang melakukan kharab itu merusak fungsinya. Ini para mufasirin mengatakan ini terjadi dan dialami oleh mereka. Satu. Yang kedua, penafsiran kedua, ini bukan hanya dialami mereka, mereka itu melakukan. Jadi salah satu aliran yang terburuk dari Judaism ya, kalau Judaism itu adalah Yahudi ya, akar dari masalah itu ada banyak kalau kita mengkaji tentang Yahudi ya, karena dia yang paling tua di antara Yahudi, Nasrani atau kemudian penganut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di antaranya ada penganut mazhab, kalau disebut itu adalah penganut mazhab apa ya, dalam terminologi yang baru itu sejarah konspirasi atau konspirasi sejarah kalau menurut bahasa Ibnu Khaldun, sehingga menyebabkan yang penting bagi orang-orang Yahudi, orang Islam atau orang Nasrani, mereka meninggalkan agama. Enggak penting mereka masuk Yahudi, tapi yang penting masuknya di sini adalah mimman mana'a masjidallah, yang penting tinggalkan masjid. Enggak perlu setelah itu kamu masuk gereja, enggak perlu setelah itu kamu masuk sinagog, tapi yang penting tinggalin aja masjid. Itu maksudnya termasuk kharabiyah. Jadi sistemnya mengusahakan sebanyak-banyak mungkin manusia itu gak masuk masjid secara fisik. Dan secara non-fisik itu apa? Lupa Allah. Nah itu orang yang paling zalim kalau punya proyek seperti itu. Lagi sedang waktunya sholat, nah dipalingkan supaya gak sholat. Itu masuk fungsinya. Kenapa? Berarti dia menghalang-halangi. Bukan berarti mengancam, enggak. Mimman mana'a bahasa di sini, bukan mengancam. Yang menghalangi terjadinya seseorang itu sujud dan mengingat Allah di waktunya. Nah ini. Ulaika ma kana lahum ayat khuluha illa khaifin, dan mereka itu, nah ini terjadi pada masa Bani Israel ya, sehingga mereka merefleksikan ibadah itu tidak sempurna. Kan kita disuruh biquwa, dengan bebas tanpa adanya halangan. Nah ini ala sabil hikayah yang tadi saya sebutkan. Lahum, orang-orang yang tadi melakukan kezaliman, fid dunya hizyun, mendapatkan kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adabun azim, dan mendapatkan adab yang besar di akhirat nanti. Nah, sampai di sini selesai. Ada ganti tema baru ya. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Bagi Allah adalah tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Itu kunci yang mematikan bagi orang-orang sombong. Jadi orang-orang sombong di dunia ini, yang orang yang mengaku Tuhan itu selalu, enggak, saya bisa memutuskan. Orang ini mau saya hukum seumur hidup, mau saya hukum mati, mau saya hilangkan namanya tidak ketahuan, mau tiba-tiba besok ditemukan mayatnya di sungai, itu saya penguasa. Itu penguasa yang zalim cenderung ngomong gitu. Kekuasaan ada di dia. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan mimam mana'a tadi. Kamu saya kasih sholat harusnya bersyukur. Kamu bisa sholat harusnya bersyukur. Kamu gak sayang harusnya bersyukur. Ketika dikatakan walillahil masyriqi wal maghrib, itu sekat ya. Itu dalam perdebatan Ibrahim dengan Namrud kan itu. Qala ana uhyi wa umit. Kalau kamu bilang Tuhan kamu menghidupkan, aku juga uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan mematikan. Nah sekarang ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwa Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari tempat terbitnya dan menenggelamkan dari tempat tenggelamnya, fa'ti biha minal maghrib. Sekarang coba kamu terbitkan matahari dari tempat tenggelamnya. Itulah apa kata Namrud, fabuhita allazi kafar. Dan dia diam, langsung ditutup mulutnya. Gak bisa. Karena ini penegasan bahwa Allah itu satu-satunya yang bisa menerbitkan matahari. Coba sekarang, siapa di antara orang profesor terpinter sedunia sekarang, coba suruh balik itu matahari terbit, gak bisa. Makanya bahasanya walillahi al-masyriq wal-maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi ini dalam beberapa penafsiran ada yang mengatakan bahwa ini ayat dikhususkan bagi orang-orang yang ragu terhadap kiblat. Jadi masyriq wal maghrib itu arahan dalam kita sholat. Jadi sebenarnya pada saat kiblat itu simbol saja. Orang bodoh yang mengatakan bahwa umat Islam sama dengan orang-orang sebelumnya menjadikan Ka'bah itu berhala. Buktinya seluruh dunia umat Islam sholat menyembah Ka'bah, itu salah. Padahal Ka'bah itu hanya arah-arah. Syatrul Masjidil Haram bahasanya, tidak menghadap Ka'bah. Syatrul Masjidil Haram itu sebenarnya perkiraan. Sekarang saya tanya Bapak, ada yang bisa memastikan sholat Bapak itu kalau ditarik garis lurus itu tepat kena Ka'bah? Itu pernah didebatkan dulu ya, bahkan di MUI itu ada perdebatan. Arah kiblat. Gak bisa. Itu hanya syatrul Masjidil Haram, menghadap perkiraan ke sana. Apalagi dulu masih ingat saya waktu kecil, kiblatnya mana? Ngadap ke barat. Ini kita kalau ngadap ke barat langsung dari Indonesia ini, di Pulau Jawa, di Jakarta tepatnya, itu kalau ditarik lurus barat, kena Ka'bahnya? Enggak kena, lewat kita. Itu di salah satu negara di Afrika, Afrika Tengah mungkin. Itu bisa jadi Madagaskar. Nah, itu kenanya. Nah, maka di sini dikatakan fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi kemanapun kita memalingkan wajah, itu sebenarnya fa thamma wajhullah. Makanya dikatakan di dalam nanti ya, kita di juz 2 itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Yang dinamakan kebaikan itu bukan kita menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Karena nanti menghadapnya ke Ka'bah itu ke arah timur dan sebagainya itu kan tergantung posisi kita. Kalau kita berada di Madinah, berarti kiblatnya mana? Selatan. Kita berada di Yaman, kiblatnya mana? Ke utara dikit. Padahal itu utara pas juga enggak bisa kan. Nah, itu maksudnya. Tetapi yang dinamakan walakinnal birra man amana, itu substansinya. Simbol perlu. Tapi tanpa dijiwai simbol itu menjadi mati. Makanya sholat itu tempoh hari sudah kita bicarakan kenapa pakai iqamatis sholat. Innallaha wasi'un alim, bahwa Allah SWT memiliki keluasan, memiliki keluasan rahmat dan memiliki pengatuan yang unlimited, tidak dibatasi. Nah, saya ingin membahas pada ayat 116 dan berikutnya, sekaligus nanti kita ulang, diulang dua kali orang-orang alladzina la ya'lamun, nanti kita bahas itu. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana, orang-orang itu, baik orang-orang yang tadi dikatakan alladzina la ya'lamun. Jadi saya ulas ini ya, meskipun tadi sudah disebut dan nanti akan disebut lagi. Menarik ya, Allah menyebut orang-orang musyrik itu tidak, misalkan tadi setelah kadzalika qalal musyrikun atau kadzalika qalal ladzina kafaru min qablihim misalnya. Tapi kadzalika qalal ladzina la ya'lamun mithla qaulihim, tadi dibahas. La ya'lamun, jadi meniadakan ilmu. Lihat dalam bahasa Al-Quran apa? Ar-Rahman. Yang kedua, ayat kedua adalah Allam Al-Quran. Jadi ilmu yang diberikan Allah nomor satu itu ilmu kitab. Dengan diturunkannya kitab kepada kita, itu ilmu yang luar biasa. Baru setelah itu khalaqal insan allamahul bayan. Itu ilmu yang kedua, baru ngajarin kita membaca, berbicara, mengungkapkan sehingga bisa difahami. Maka sebenarnya nikmat teragung ilmu yang diberikan Allah pada kita itu Alkitab. Karena ada orang-orang yang tidak diberikan sebelumnya. Jadi orang-orang musyrik Arab itu disebut dengan bukan ahlu kitab. Kenapa? Karena mereka sebelum diutus Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikasih kitab. Itu malah disebut meniadakan ilmu. Padahal kalau dari sisi keilmuan, dari tata bahasa, dari yang lainnya, bukan mereka tidak punya peradaban, ada. Tetapi peradaban yang luar biasa itu ditiadakan Allah. Kenapa? Karena ilmu yang tidak dituntun oleh Allah itu tidak dianggap. Itu satu ya, nanti kita bahas berikutnya. Nah, mereka itu orang-orang itu, dan juga termasuk orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani mengatakan ittakhadallahu walada, Allah memiliki anak. Nah, ini kan udah kalau dipikir gak masuk akal. Allah punya anak, yang benar aja. anak Allah itu siapa, seperti apa, nah itu nanti debatable lagi. Jadi mereka punya pendapat, Allah punya asisten, sepakat, tapi asisnya seperti apa, nah di situ debatable lagi. Nah, maka kata Allah langsung subhanah. Subhanah itu masya Allah ya. Kata-kata subhanah itu sudah selesai. Maha suci Allah. Di dalam Al-Quran kata-kata tasbih itu disebut dengan semua rangkaiannya. Bahkan kalau boleh kita tadaburi, awal surat saja itu yang paling sempurna itu kata-kata tasbih. Didahului misalkan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Itu maha suci Allah, itu penahbisan. Nanti di dalam surat lain ada yang dimulai dengan subhanallah, bentuknya past tense. Jadi sudah bertasbih sebelum manusia, ma fis samawati wal ard, sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan yusabbihulillah, ada juga ya ayat Al-Qur'an ya, surat yang dimulai dengan demikian kan? Itu masih berlangsung. Dan nanti terakhir di dalam juz 30 itu ada disebut surat dimulai dengan subhismarabbikal a'la. Itu perintah bentuknya. Dari dia bentuknya tahbis, masdar, kemudian fi'il madhi, past tense, kemudian present dan continuous tense, itu yusabbihulillah, dan terakhir itu perintah bentuknya. Kalau misalkan maha suci Allah, itu artinya apa? Seandainya seluruh manusia tidak ada yang menyembah Allah, atau seandainya seluruh manusia di dunia ini mengatakan Allah punya anak, Allah tetap mengatakan apa? Subhana, maha suci. Allah tetap mengatakan apa? Allah maha kai. Allah tetap mengatakan apa? Allah tetap tidak berpengaruh itu. Gak ngaruh. Subhana itu udah klimaknya. Itu sudah ditahbiskan. Yang menahbiskan Allah sendiri. Kamu mau nyembah saya atau tidak itu gak ngaruh. Karena kebaikan itu kembalinya kepada manusia. Yang kedua, sabbahalillah, sebelum manusia diutus Nabi kepada setiap manusia, itu sudah bertasbih barang-barang di langit dan di bumi. Maka kemudian Allah perlu menyebutkan yusabbihulillah. Ayo manusia, sabbih, bertasbihlah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu bertasbihlah. Mendingan kita jadi makmum, masbuk dalam bertasbih. Kita jangan malu untuk meniru burung-burung, gunung-gunung dan makhluk-makhluk lain yang bertasbih sebelum kita lahir atau sebelum diutus Nabi kepada kita. Itu kalau saya boleh mengistilahkan, ada salat masbuk, ada tasbih masbuk. Iya. Manusia itu termasuk yang bertasbih secara masbuk. Selama dia belum bertasbih, itu dia masih disebut dengan orang yang belum sholat kalau kita. Tapi kalau dia sholat, mau sholat, sah. Selama dia sholat berjamaah, sah. Selama dia masih ada imamnya di situ. Coba kita lihat dalam satu hari, dalam sholat saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah hitung gak bertasbihnya berapa kali? Dalam sholat. 3 per. Kita ruku ya, sujud 2 kali 6. Itu artinya 1 rakaat kita 9 kali. Ya. Kali 17 berapa itu? 153 ya. Kemudian kita baca selesai sholat 33, kali 5 berapa? 165. Ditambah 153, berapa itu? 318. Itu kita bertasbih. Dan esensinya itu sebenarnya yang penting. Orang yang bertasbih demikian, dia mengatakan maha suci Allah. Tetapi ada gak setelah dia melakukan sholat kayak gini, mau sedang musim pilkada atau musim pencalekan, datangin dukun misalnya. Ya, dia berarti menghilangkan makna tasbih itu sendiri. Ya kan? Berarti Allah punya asisten. Meskipun tidak jelas-jelas kita katakan Allah punya anak. Orang mau berbisnis, orang mau, mohon maaf, mau bangun rumah, kan dia harus pelajari, oh ini secara ilmu feng shui gak tepat ini, menghadap ke arah selatan, pintunya harus dibelokin dikit misalnya. Lalu dia percaya, disebut dengan tatoyur. Itu subhana, orang yang bertasbih 318 tadi hilang dia. Padahal 318 dalam 10 hari sudah 3000. Itu di luar sholat sunnah. Nah ini saya tidak memperpanjang di situ ya. Lihat kata Allah, ballahuma fis samawati wal ard kullullahu qanitun. Ballahuma fis samawati wal ard itu dalam bahasa Al-Qur'an subhanallah. Jadi sebelum manusia itu sudah bertasbih itu. Kalau seandainya kita katakan di bumi sebelum manusia ada enggak yang bertasbih? Ada. Gunung-gunung semuanya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu semua bertasbih. Kita enggak paham. Pagi ini kita bertasbih bersama para makhluk Allah. Makanya dikatakan tau'an au karha. Mereka mau atau tidak mau itu sesuatu yang keniscayaan. Hanya manusia saja yang dikasihkan pilihan. Jadi makhluk Allah selain kita dan jin, jadi cuma dua itu jenisnya, jin dan manusia, semuanya bertasbih kepada Allah. Ikan dia mau segala-galanya, ikan itu tetap bertasbih. Dia mau batu-batuan, dia tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih. Yang di langit, apa yang di langit? Yang hidup. Makanya kadang ada ma fis samawati wal ard, ada man fis samawati wal ard. Kalau ma itu apa? Oh banyak, bintang-bintang bertasbih kepada Allah. Man, malaikat bertasbih kepada Allah. Man, yang bergerak. Jadi kita mengartikannya luas. Yang bernyawa, yang tidak bernyawa. Yang kita tahu, yang tidak kita tahu. Semuanya apa? Lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillah dan sabbaha lillah itu. Nah di sini makanya tasbih itu adalah kunci penyucian itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit sosial yang hari ini kita tadabburi. Melempar kesalahan atau menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah atau fungsi menghidupkan fungsi masjid. Nah, Allah sebutkan lagi sifat Allah yang kedua setelah tadi kepemilikan penuh, badi'us samawati wal ard. Badi' itu bukan khalik saja ya. Kalau khalik itu asal membuat. Lihat anak kecil mewarnai kan keluar garis ya kan. Tapi bandingkan anak kecil dengan penulis dengan pelukis profesional. Mana lukisannya paling bagus? Pelukis profesional. Tapi di sini maka kalau walillahil mathalul a'la, saya tidak membandingkan, tapi sekedar supaya kita masuk. Pelukis profesional itu yang disebut dengan badi. Anak kecil itu disebut dengan menciptakan, kreasi. Dia baru bisa. Tapi badi itu lebih dari itu. Ya, lihat saja susunan fisik tubuh kita. Ini tata artistiknya itu. Kenapa mata itu di depan? Kenapa hidung itu di antara mata dua? Coba kalau seandainya hidung itu dipasang di atas, di jidat kita. Orang-orang kayak saya yang punya penyakit mata itu nanti nyantolin kacamata gimana coba? Pakai tali atau gimana? Ternyata fungsinya ada. Dibuat kacamata kayak gini. Meskipun zaman dulu mungkin belum ada. Lalu lihat, cobalah. Lihat gigi. Gigi itu yang kita lihat fisik luarnya. Ternyata akar ke dalamnya lebih banyak. Itu siapa yang menanam segitu? Luar biasa. Jadi itu teorinya sama dengan teori gunung. Dijadikan pasak. Lalu gigi itu kita pakai memamah. Apa aja setiap hari. Gerak dan sebagainya. Dan sebagainya itu ada semua. Itu yang disebut dengan badia. Penciptaan. Lalu lihatlah. Kalau kita pada diri kita gak bisa. Itu kita bisa buka channel Discovery. Atau National Geographic. Lihat ketika membahas tentang binatang-binatang yang aneh-aneh. Ada binatang yang sangat kecil sekali. Untuk apa dihidupkan Allah? Gimana cara makannya? Lalu ada binatang yang hidupnya. Bahkan dia ada yang disebut dulu kita kenal dengan binatang bersalah satu. Yang tidak menikahi lawan jenisnya. Ini dengan dirinya sendiri. Membelah dan sebagainya. Itu kenapa? Luar biasa, maka disebut dengan badi, dan di sini disebut badi ussamawati wal ard, yang di langit yang kita tidak tahu esensinya sekarang sampai sekarang seperti apa itu hakikatnya, yang di bumi itu diciptakan Allah. Dan lihat kata Allah, wa idza qada amran, ketika menginginkan sesuatu, bukan maksudnya hanya menciptakan saja, menginginkan sesuatu itu cuma tinggal bilang kun. Kun itu bentuk verbal. Allah menginginkan pasti terjadi. Nah, ini yang kita takuti. Makanya kita sebagai umat Islam itu menjadikan tazkirah itu diiringi dengan ketakutan. Takutnya bukan kita takut disiksa. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu dalam surat Yasin ya. Harusnya kan orang itu takut kepada yang maha kejam, yang maha sadis kalau dia orang-orang zalim ya. Kalau pada Allah, zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, harusnya gitu. Wa khasyal aziz, wa khasyal qahar, wa khasyal qadir harusnya. Tapi di dalam surat Yasin itu, wa khasyar rahmana bil ghaib. Yang takut kepada zat yang maha penyayang. Kok takut? Berarti kita takut ditinggalkan harusnya. Itu yang dominan pada diri kita harusnya. Nah ini makanya di sini ketika Allah mencipta, kun. Itu terjadi bukan hanya bentuk fisiknya kita diciptakan punya anak. Kun, kamu insya Allah punya anak. Bukan. Qadha amran, itu nasib kita. Allah tinggal bilang aja. Jadi kalau saatnya kita sudah ditentukan celaka atau tidak, Allah sanggup mengubah apa? Itu kekuasaan Allah. Berarti doa kita bisa mengubah takdir. Ada dalam jumhur ulama mengatakan takdir itu ada dua macam. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Takdir umum tidak bisa diubah. takdir terperinci bisa diubah. Lah nasib kita, misalkan kita sudah ditentukan ini masuk surga atau neraka, bisa diubah atau tidak? Kita enggak tahu. Siapa yang mengatakan bahwa sekarang ini kita, tiap kita di sini tentukan masuk surga atau neraka? Tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana kita mengatakan kita diubah? Iya kan? Kalau dalam hadis itu kan ada antara seorang dengan surga itu tinggal sejengkal. Itu kenapa? Itu secara fisik. Orangnya tiap hari sholat, tiap hari zakat, tiap... tapi ketika di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk neraka. Nah, berarti dia sudah ditentukan itu. Kenapa? Allah sudah tahu ini jalannya seperti ini, akhirnya dia akan tersesat. Jadi, kezaliman itu tidak ada pada Allah, tapi pada manusia yang memilihnya saja. Maka kun, nah, kenapa kun kok ada fa? Ya kun. Kun jadilah, fa yakunu, maka dia menjadi. Fa di situ disebut dengan proses. Kok proses fa? Padahal fa dalam bahasa Arab itu litakib, tidak ada yang lama. Nah, orang hamil mau punya anak kok sampai 9 bulan, masuk 9 bulan disebut cepat. Nah, fa di situ itu proses jadi disebut. Kalau bahasa manusia, supaya manusia paham, itu nyaris jadi, biar enggak ada, biar tidak terjadi seperti sulap. Itu masa bahasa fa di situ proses. Orang ini pinter, fa-nya apa? Bisa melalui sekolah, bisa melalui dia ketemu orang-orang pinter. Tidak mungkin orang lahir kemudian fayakunya langsung hafal Quran. Imam Syafi'i yang mengatakan, ya seandainya manusia, ya dalam bahasa pepatahnya apa? Lau kana al-mar'u yuladu 'aliman ma yabqa 'ala wajhil ardi jahilu. Kalau seandainya manusia lahir cengir langsung hafal Quran, langsung bisa membaca, itu pasti tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini. Nah, itu malah disebut dengan kun jadilah. Proses harus ada. Dan di situ yang tempoh hari berkali-kali kita tadaburi makna dari ikhtiar untuk menjemput huruf fa ini. Maka fa yakunu itu jadilah. Nah, Allah ulang lagi ini. Nah, di sini kita akan akhiri dua ayat ini. Wa qala alladziina la ya'lamuuna. Ah, ini apa tadi? Alladziina la ya'lamuuna itu orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kitab itu disebut orang yang tidak tahu. Meskipun dia sudah profesor, sudah doktor, tapi dia belum pernah membaca Al-Quran, itu dinafikan ilmunya oleh Allah. Nah, untuk bilang mudah-mudahan kita gak termasuk ya. Udah pinter, berbusa-busa, pandai berdebat sana-sini, tapi dia gak pernah baca Quran, tidak pernah mengkaji Quran, itu masuk dalam kategori ini. Kan kategori la ya'lamuna itu bukan berarti tidak diturunkan saja kepada kita. Dikasih kitab gak dipakai, itu masuk ini juga. Dia mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kitab dari Allah, dan ini yang terbaik. Kemudian dia tidak digunakan, itu kan la ya'lamun. Udah ilmunya dalam bahasa kita sundul langit, tapi kalau belum membuka kitab Allah, itu dianggap oleh Allah la ya'lamun. Tidak itu. Laula yukallimunallahu aw ta'tina aya. Ini mohon maaf, ini kelimak bodohnya mereka mengatakan gini. Kami baru beriman kalau kami langsung diajak ngomong Allah. Ngapain Allah pakai utus-utus perantara? Kan Allah bisa ngomong sama kami. Bahasanya sih masuk akal. Ngapain Allah? Jadi gini sekarang. Kenapa sih Allah nurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril? Apa Allah gak bisa langsung ngomong lalin Muhammad? Pernah gak kita berpikir kayak gitu, Pak? Ya, itu ternyata untuk menguji juga. Jibril ini amanah gak? Untuk mengetahui pada kita juga bahwa Allah bisa menurunkan Al-Quran bahkan tidak melalui Nabi Muhammad. Langsung kepada kita. Setiap kita langsung kita dikasih hafalan Quran. Tapi ya itu gak jaminan kita akan bisa melakukan Allah, karena melakukan perintah Allah enggak bisa. Lihat yang kedua. Au ta'tina ya, atau datang tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat. Dan itu sudah terjadi dulu zaman Nabi Saleh. Kamu baru percaya kalau kamu punya tanda. Apa tanda kamu? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kamu apa? Coba kamu keluarin unta dari batu. Nabi Saleh bisa itu. Begitu keluar dari batu, Nabi Saleh pesannya apa? Jangan sembelih nih unta. Itu sebenarnya simbol, bukan nyembelih unta enggak boleh. Mereka enggak tahan juga, ternyata percuma juga. Bahkan zaman dulu orang ada yang mengatakan, coba sekarang kalau seandainya Allah itu Maha Kuasa, coba turunkan hujan batu. Apakah setelah hujan batu mereka beriman? Enggak. Kecuali hujan batu menyiksa mereka. Itu enggak bermanfaat iman seperti itu. Sudah nyaris itu mati enggak bermanfaat. Makanya dua ini sangat buruk ya. Kita mengatakan saya baru percaya Allah kalau Allah ada. Langsung saya bisa ngomong. Yang kedua, kalau ada tanda-tanda kekuasaannya. Itu na'udzubillah bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah SWT selalu memiliki cara menegur kita. kita berdoa, pada saat Allah menegur kita itu tegurannya lembut. Dan kita dikasih karunia yang bisa merasakan kelembutan teguran Allah. Kan ada orang dia cuma kesandung aja langsung, aduh ini saya ada salah apa. Tapi ada orang dia sudah macam-macam, bangkrut, sudah ini semua keluarganya. Dia gak ingat Allah. Alhamdulillah, itu berarti orang ini gak peka sensitivitasnya. Ya ini kayak gini, saya baru beriman kalau diajak ngomong langsung sama Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan orang yang tidak bersentuhan dengan Alkitab. Alkitab itu adalah, kalau di zaman kita bahasanya adalah Al-Quran. Jadi meskipun secara fisik itu Quran sampai di rumah kita, kita tidak membuka dan mempelajarinya, kita masuk kategori ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Nah, orang-orang yang tidak punya kitab itu bukan hanya mereka, sebelum mereka juga sama. Dan orang-orang yang mendapatkan Alkitab. Nah, ini kan makanya menarik ya. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Ini lari kepada atas tadi itu klaimnya. Menghina orang lain itu tidak dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Sebelum kita juga dilakukan. Sesama mereka merebutkan kekuasaan itu pasti menjatuhkan. Kalau bahasa politik itu black campaign ya. Itu dilakukan orang sebelum itu. Tasyabahat qulubuhum, sama mereka itu. Memusuhi kita, memusuhi orang yang memakmurkan masjid, zikir, dihidupkan, mengingat Allah dalam berbagai sarana ya, dengan sholat, dengan ngaji, dengan majelis ilmu, dengan majelis tausiah dan sebagainya, itu sama. Tasyabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sedangkan kami ini, tugas kami kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat bagi orang-orang yang yakin. Jadi ini kita cuma perlu motivasi saja. Motivasinya Allah. Apa? Itu motivasinya sama dengan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita closing di ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad dengan sesungguh-sungguhnya, dengan benar-benar basyiran sebagai pembawa kabar berita, wa nadhira sebagai pembawa rambu-rambu, karena kalau kita langgar nadhira itu bukan menakut-nakuti ya. Dan ingat, wala tus'alu an ashabil jahim. Dan nanti tidak pernah dikatakan kenapa si A itu dulu tidak mau dengarkan kamu, kenapa si A sekarang masuk neraka, itu tidak pernah. Enggak pernah. Jadi kalau sekarang tugas kita itu berdakwah, orang itu nantinya memusuhi kita sampai mati, dan mudah-mudahan ya nanti kita di akhirnya masuk surga, itu orang yang kita dakwah itu gak pernah ketika dia ya Rob, saya kenapa dulu tidak engkau kasih hidayah. Hidayah itu kalau diibaratkan adalah seperti halnya sinar matahari. Sinar matahari yang mengenai bumi itu bukan berarti sinar matahari pilih-pilih. Tetapi posisi bumi itulah yang menentukan apakah dia mendapat sinar matahari atau tidak. Hidayah itu gitu. Jadi ketika ada hidayah, kita memalingkan, berarti yang kena posisi sinar itu sebelah mana? Belakang punggung kita. Nah kalau kita ada hidayah, kita kemudian, oh ya kita dengar, ada kemungkinan besar kita bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu bukan perkara nasib atau tidak. Kita harus menjemput hidayah itu. Jadi semangat misalnya, kenapa sih kadang saya sholat semangat, kadang tidak semangat? Itu berarti lagi nggak kena sinar matahari, posisinya nggak pas. Ya, apalagi sekarang musim hujan, lebih susah lagi. Sinar mataharinya, posisinya harus ada, tapi apa? Tadi waman adlamu mimma mana'a, ada penghalang. Nah penghalang itu biasanya manusia lebih sering menyalahkan orang lain. Kita ingat bahasa Yahudi yang pekan lalu kita bahas ya. Dan di sini Yahudi sama Nasrani, sama-sama musuh Islam, bahasanya dia mereka mengenolkan orang lain kok. Mengecilkan peran orang lain. Oh, kamu mah enggak ada peran apa-apa di sini. Maka di sini tugas kita cuma satu, berdakwah, mengajak dan mengajak. Permasalahannya nanti mereka masuk neraka, kita tidak akan pernah sekali-kali ditanya Allah, kenapa si A masuk neraka? Kenapa kamu tidak sampai ini? Karena orientasi dalam berbagai hal Allah bukan orientasi hasil, orientasinya proses. Contohnya Nabi Nuh, contohnya adalah Nabi Yunus, contohnya adalah nabi-nabi yang lain, bahkan nabi yang tidak punya pengikut, yang dia dibunuh sebelum punya pengikut, Allah yang akan hisab itu mereka nyampein atau tidak. Bukan kamu berhasil dapat berapa pengikut kamu, tidak, itu yang tidak ditanya. Ini saya kira mudah-mudahan kita bisa mempelajari ada tiga hal pokok. Saya closing dengan tiga hal pokok. Kelemahan orang Yahudi menyalahkan orang lain. Yang kedua, mereka tidak mengambil pelajaran. Dulu pernah mereka dihalang-halangi mengingat Allah pada saat masih lempeng-lempengnya, tapi mereka melakukan itu. Kemudian yang ketiga, kita seandainya menjadi orang yang bertasbih masbuk masih lebih bagus. Subhanallah, kita sekarang yusabbihulillah. Sabbih bismi rabbikal a'la atau sabbih ismi rabbikal a'la. Masih ada jeda waktu yang kita gunakan untuk memperbaiki tasbih kita. Barangkali rutinitas itu enggak cukup 318 tadi kita bisa bertasbih, dan yang terakhir kita renungi penciptaan Allah, dan kita mari kita ikuti dakwah Rasulullah. Kita tidak pedulikan orang itu mau ikut atau tidak, tapi kita harus tetap menyampaikan. Ini yang akan kita bahas, dan nanti sebenarnya orientasi orang Yahudi terhadap kita itu apa? Nanti di ayat pekan depan kita bahas walan tardo angkal Yahudi walan Nasara, itu ayat yang terkenal, dan konon ini menurut orang-orang yang liberal ayat ini harusnya fungsinya udah nggak jalan. Sekarang ini kan kita hidup di pluralisme, jadi kita mengakui kebenaran semuanya. Nah ini kita insyaallah akan kita bahas pekan depan, sekaligus kita bahas tadi masjid itu sesungguhnya apa, dan ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu maknanya apa? Insya Allah kita bahas pekan depan. Mungkin sekarang 5-10 menit jika ada yang mau ditanyakan atau mau kita bahas, kita diskusikan, saya persilahkan. Sementara saya tutup, mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.